curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae. Oh ala Jan, Jan, bangetan banget yakin. Mindeng-mindeng gak ada kejemuan yang kene. Mesti sandali hidang, mesti sandali hidang, Jan. Jan, apa gane-gane ngesungnya kejemuan yang polres bae, Jan, gak apa? Singurunan maling, bulan bingi ya, sandal mandan apik sendeng hidang. Bagi teklah hidang maning. Eh, dina mau, ujar-ujarnya nyomen konura hidang. Nyong gak sandal jepit, giceng, anu kewek kabe. Warna abang ijo maning. Eh, hilang baik. Dan apa yang gane maning-maning yang anggar jemuan? Sandalnya terganti karo mbak gula ceker gane lah, Dan. Bola balik kelangan sandal anggar jemuan. Ora papa sedulur, kami perkenalkan produk terbaru dari kami. Regane murah ora karu-karuan. Ayo pakai sandal Kampil. Pokoke tua muda pakai Kampil. Yang gue dikasih para pengen gaul, gaya karo gagah-gagahan, pakai saja sandal Kampil. Pokoke tua muda pakai Kampil. Apa maning zaman regal lebok lagi larang kayak guys dulur. Nang pasar Limbangan basi kilo wis 6.000. Sandal Kampil bisa dijadikan sebagai alternatif baru mengatasi rega lombok sih lagi larang. Misalnya kayak gini, Rika ya yuk, wis masak kesel-kesel, dimungsui ngantek orang mengat pengajian apa barang, malah nang ramana orang dipangan, jadi mungkin gara-gara jangannya kurang pedas. Angger kayak gitu caranya langsung baik, kurang pedas jangannya apa pakai, ceprot baik tamu nggak akan maring rai di ramane. Mas orang pedesan. Mulanya tuku baik langsung ya, sandal Kampil, pokoknya tua muda pakai Kampil. Terus selain untuk sandalan, sandal Kampil juga bisa dipakai angger lagi misalkan bengi-bengi, lemut ya pirang-pirang, kalingane nyumet obat nyamuk, seroknya hilang. Langsung baik sandalnya dijukut, diwadik, ngutang ringan obat nyamuk, tang itu dijamin. Gue bekas obat nyamuknya gue mau sih nangani sandal, bisa gue balapan motor nangan ake lanang. Pakai saja sandal Kampil, pokoknya tua muda pakai Kampil. Sandal Kampil, ke sandal apa Kampil kan, gena ke sandal apa Kampil, hei. Adalah sandal Kampil, baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, wah berarti jenengan sing ora tengang sandal. Ngos sandal nang rai ngapa-ngapane. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae.